السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam, bab yang ke-26, atau kitab At-Tibb, bab yang ke-11. Setiap penyakit ada obatnya dan anjuran untuk berobat. Beberapa hadis telah kita baca di bawah bab ini, anjuran untuk berobat secara umum. Ada hadis yang pertama, likulli da'in dawa'un. Kemudian bentuk pengobatan yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan menyatakan bahwa dia manjur, yaitu berbekam. Kata Nabi SAW, inna fihi shifaan. Kemudian hadis yang kedua menyebutkan beberapa bentuk pengobatan yang ia rekomendasi, yaitu al-hijamah yang pertama, syartatu mihjamin, kemudian surbatu asalin, kemudian kayyatu nar atau ladghatun binarin. Ya. Tiga bentuk pengobatan yang memberikan atau yang banyak memberikan kesembuhan: hijamah, berbekam, kemudian minum madu, kemudian pengobatan kai. Ya. Hadis setelahnya tentang kai, tentang bekam juga, yaitu Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin berbekam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thaibah untuk membekam istrinya tersebut. Dan Abu Thaibah ini, ada yang mengatakan dia adalah saudara sesusuan Ummu Salamah, atau dia seorang anak yang masih belum balig dan mampu membekam. Dan ini juga menjelaskan bahwa berbekam ini berlaku juga untuk perempuan. Pengobatan yang kedua yang juga ada dalam hadis, tiga bentuk pengobatan yang telah kita baca, adalah al-kai pada hadis 5688. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang tabib, ya, seorang tabib untuk mengobati Ubay ibn Ka'ab. Dan akan ada hadis-hadis seputar itu setelahnya. Maka tabib tersebut melakukan dua hal bentuk pengobatannya. Yang pertama adalah faqata'a minhu irqan. Maka dia memutuskan pada tubuh, memutuskan satu urat dari Ubay bin Ka'ab, kemudian dia melakukan pengobatan kai, summa kawahu alaih, di tempat di mana diputuskan uratnya, beliau melakukan pengobatan kai. Ya. Hadis ini, hadis tentang pengobatan untuk Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis keutamaan ayat kursi. Ya. Nabi SAW memujinya tentang keahliannya dalam ilmu Al-Quran. Dia yang sakit, lalu Nabi SAW mengutus seorang tabib dan melakukan pengobatan tadi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, dan saya dapatkan syarah dari pensyarah Sunan Abi Dawud, ya, Al-Azim Abadi, yang mengatakan istadalla bidzalika ala anna at-tabiba yudawi bima tarajjaha indahu. Istadalla bidzalika ala anna at-tabiba yudawi bima tarajjaha indahu. Dijadikan dalil hadis tersebut bahwa seorang tabib mengobati dengan cara yang dia lihat manjur untuk pasiennya. Ya, jadi diperiksanya, didiagnosanya, kemudian dia pilih pengobatan yang paling tepat untuk pasiennya ini. Ini yang diambil oleh para ulama sebagai dalil dari kejadian tadi, bahwa yang dilakukan oleh tabib kepada Ubay adalah memotong salah satu uratnya, kemudian dilakukan pengobatan kai pada tempat tersebut. Jadi pengobatan kembali kepada keputusan dokter atau tabib. Ya. Ada yang terkadang antara satu dokter dengan yang lain berbeda tindakan yang dia berikan. Ada lanjutan dari syarah Al-Azim Abadi, syarah Sunan Abi Dawud. Ia mengatakan qala bin Ruslan wa qad ittafaqa al-atibba'u 'ala annahu mata amkana at-tadawi bil akhaffi la yuntaqalu ila ma fawqahu. Sepakat para dokter bahwa bila mana pengobatan itu bisa dilakukan dengan tindakan yang paling ringan, maka tidak akan mungkin, tidak boleh untuk mengambil tindakan yang lebih berat. Ya. Jadi perlu diperiksa, perlu dilihat, didiagnosa. Nah, tindakan pengobatan ini prinsipnya, aturannya adalah mengambil tindakan yang paling ringan yang sesuai untuk keadaan pasiennya sebelum mengambil tindakan yang paling berat. Maka kata beliau la yuntaqalu ila ma fawqahu, tidak pindah kepada yang lebih berat resikonya. Fama ta'amkana tadawi bil ghidha la yuntaqalu ila dawa. Bila mana pengobatan cukup dengan pola makan saja, ya, dengan menganjurkan mengatur pola makan, maka tidak pindah, tidak langsung diambil tindakan memberinya obat. Ya, ini pokoknya yang paling ringan, baik bagi pasien atau ringan resikonya, maka itu yang diambil. Jadi bila mana cukup dengan menyuruh dia istirahat, memberikan dia semangat, kemudian mengatur pola makan, maka tidak diambil tindakan yang di atasnya, yaitu memberinya resep obat. Kemudian wa mata amkana bil basiti la yu'dal ilal murakkab, bila mana bisa dilakukan dengan tindakan yang lebih ringan, tidak dibenarkan untuk naik ke tingkat yang lebih berat. Wa man ta'amkana bid-dawa'i la yu'dal ila al-hijamah. Kalau cukup dengan memberinya obat, maka tidak boleh diambil tindakan pembekaman. Ya. Jadi meminum obat lebih ringan daripada dibekam. Ya. Memberinya obat lebih ringan daripada operasi. Ini kesepakatan yang dinukilkan dari para dokter ya. Wa ma ta'amkana bil hijama la yu'dal ila qat'il 'urqi. Bila mana cukup dengan melakukan hijama, maka tidak boleh pindah ke pemotongan urat tadi. Adapun Ubay bin Ka'ab, ya, tabibnya memutuskan kedua-duanya pengobatan karena memang kondisinya. Ya. Dia pertama adalah memutuskan salah satu dari uratnya, kemudian melakukan pengobatan kai. Dan ini berat kedua-duanya karena kondisinya yang mesti seperti itu. Ya, yang mesti dilakukan tindakan seperti itu. Makanya ketika ada seorang pasien yang datang di unit gawat darurat, dokternya langsung memvonis ini mesti dioperasi. Misalnya keluhan pecahnya usus, ya, usus buntu. Ya, ini tidak ada pengobatan kecuali dipotong ususnya. Ya, misalnya langsung diambil tindakan yang berat, karena memang tidak ada yang lebih ringan dari itu. Ini berkenaan dengan tindakan yang diambil oleh tabib yang diutus oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, karena kedua-duanya berat. Pemotongan urat, melakukan pengobatan kai, ini berat. Dan itu kesimpulan yang, dan Nabi SAW tidak memberikan komentar apa-apa. Ya. Tidak memberikan komentar apa-apa, dan bahkan beliau ya pada beberapa hadis berikutnya akan melakukan hal yang sama kepada seorang pasien. Nabi SAW melakukan tindakan berat karena memang itu yang pantas untuk dilakukan kepada seorang yang sakit. Nah ini perlu kita buat catatan untuk tadi, kenapa langsung tabib yang dipilih oleh Nabi untuk mengobati Ubay ini melakukan tindakan yang berat kalau sekarang adalah operasi. Ya, itu karena kondisi kesehatan Ubay membutuhkan pengobatan seperti itu, tindakan seperti itu. Dan dalam dunia kesehatan itu aturannya, ya, mungkin saja orang-orang yang menyimpang dari kode etik pengobatan ketika yang dia butuhkan adalah uang masuk, ya, biaya operasi lebih besar daripada sekedar memberinya obat, padahal cukup dengan obat. Ya, maka dia mengarahkan untuk operasi, memasang ring bagi orang yang mengeluhkan jantungnya lebih banyak biayanya daripada sekedar memberinya memberikan dia pola makan atau pola hidup sehat atau cara yang lebih ringan dari itu, tetapi dia lebih ingin mendapatkan masukan yang lebih besar, maka dia melakukan hal seperti ini karena proses pemasangannya membutuhkan biaya. Dianya upah memasukkannya juga besar. Ya, ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan-aturan dalam dunia kedokteran yang memang semenjak lama, semenjak dahulu disepakati oleh mereka. Ya. Jadi ini catatan yang kita berikan ya, pada kasus Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan hadis yang baru. Hadis pada halaman 460 nomor 5689 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir qala Ha'un wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman qala akhbarana Sufyan كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. Ini hadis yang tadi, hadis tentang Ubay ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengutus seorang tabib untuk mengobati Ubay bin Ka'ab. Ya, sanadnya dari Amas sampai kepada Jabir sama dengan sebelumnya, sementara dari Amas sampai kepada Imam Muslim beda sanad yang baru. Kemudian perbedaan pada lafaz, di sini tidak ada sebutan atau penjelasan tentang pemutusan salah satu dari uratnya. Walam yadhkura faqata'a minhu irqan. Ya, hanya sekedar menyebutkan melakukan pengobatan kai, yaitu besi dipanaskan kemudian tempelkan pada tempat yang sakit dari tubuh si pasien. Ya, jadi tidak ada pemutusan uratnya, tidak ada pemutusan uratnya. Itu hadis yang kedua yang menegaskan tentang pengobatan kai. Kita sudah tahu bahwa Nabi SAW tidak suka dilakukan kepadanya pengobatan ini. Sebagaimana pada hadis 5686, dia mengatakan wa ma uhibbu an aktawi. Saya tidak suka melakukan pengobatan kai untuk dirinya. Walaupun dia tahu bahwa pengobatan kai ini salah satu pengobatan yang bagus, ya. Cuma dia tidak menyukainya. Tidak menyukai karena memang pengobatan dengan kai ini adalah pengobatan terakhir atau tindakan yang paling berat. Rasa sakit yang dirasakan oleh pasien ketika pengobatan lebih berat daripada sekedar bekam, dan lebih jauh lebih berat daripada sekedar meminum dan meneguk madu. Ya. Dia adalah pilihan atau tindakan yang paling berat dalam pengobatan dari tiga jenis pengobatan yang disebutkan oleh Nabi. Maka dia tidak menyukainya karena memang bagi pasien itu berat. Ya, bagi pasien itu berat, apalagi tidak ada bius-biusan. Ya. Dia hanya panaskan, tempelkan di tempat yang sakit. Ya, untuk sementara memang terasa sakit, dan apa yang dilakukan kepada pengobatan bekam pada hadis 5686 yang dilakukan oleh Jabir pada Muqanna itu bekam. Ya, setelah dibekam ternyata rasa sakitnya pada luka yang membengkak di badannya itu hilang dan bahkan mengering, karena penyebabnya adalah infeksi. Ya, jadi penyebab infeksi itu ditarik nanah darah yang sudah lama, kemudian nanah itu dihisap dengan bekamnya di tempat tersebut, sehingga setelah selesai memang rasa sakitnya luar biasa, tetapi setelah selesai sebagaimana diceritakan di situ, fadhahaba anhu ma yajid, rasa sakitnya sudah hilang dan dia sudah mulai mengering luka di badan Muqanna tersebut. Jadi kembali kita ke kai, pengobatan yang dengan kai ini Nabi tidak menyukainya, tetapi ini salah satu opsi pengobatan yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Bukan terlarang, tapi Nabi tidak menyukainya. Tidak menyukai bukan berarti terlarang. Seperti memakan daging dob. Makan daging bab, Nabi tidak suka dan dia halal. Ya, Nabi SAW tidak suka dan dia halal. Ya, dan bahkan di hadapan Nabi dimakan daging dab. Dab adalah hewan melata di padang pasir yang hidupnya di padang pasir dan memiliki lubang-lubang. Ya, dan kulitnya keras. Ya, kulitnya keras. Dagingnya yang luar biasa. Dagingnya seperti daging ikan. Ya, kita ya, sering makan dob. Dan bahkan ikut juga memburunya. Ketika areal kampus Universitas Islam Madinah itu yang ketika itu belum ada kepastian apakah termasuk tanah haram atau tidak. Kalau sekarang sudah termasuk karena memang habis pagar dari arah Masjid Nabawi, ya, pagar kampus itu sekarang sudah batas tanah haram. Jadi kampus itu semuanya masuk tanah haram. Itu yang disepakati oleh para ulama, karena memang terjadi perbedaan pendapat. Ketika itu kita tidak tahu. Ya. Akhirnya memang ketika itu bangunan belum banyak, padang pasirnya yang masih luas, tempat bermain bola oleh orang-orang Afrika, ya, mahasiswa Afrika main bola di padang pasir, dan banyak lubang-lubang dopnya. Ya, sebelumnya kita tidak terlalu perhatian, ya. Ketika Ustaz Syafiq Basalamah datang, ya, dia memang nampak, ya, kita bermain-main, berjalan-jalan, nampak dop itu berlari-lari menuju lubangnya ketika melihat orang, akhirnya diburu dan ternyata memang banyak dapat. Hasilnya luar biasa, dan saya sempat memasak di kamar, yang dikumpulkan, kemudian disembelih. Dagingnya putih seperti daging ikan, kulitnya yang tebal, keras, ya. Dan yang luar biasa, tanda hidup di dagingnya itu sampai dipotong-potong pun masih bergerak-gerak, ya. Sampai dipotong-potong masih bergerak, walaupun ini tidak ada nyawa, ya. Walaupun tidak sudah tidak punya, ini dhab. Dan Nabi SAW tidak menyukainya, sebagaimana tidak menyukai kai di sini, tetapi beliau membenarkan orang memakannya, dan beliau juga membenarkan pengobatan dengan kai. Ya. Cuma dia tidak menyukainya. Di sini beberapa hadis akan kita dapatkan bahwa dilakukan pengobatan secara kai di zaman Nabi dan dilakukan kepada beberapa sahabatnya. Hadis setelah ini 5690. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad yani ibnu Ja'far an Syu'bah qala sami'tu Sulaiman qala sami'tu Aba Sufyan qala sami'tu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma qal, ini cerita Jabir, rumiya Ubayyun. Di sini hamzanya berbaris apa? Dhamma. Ya. Rumiya Ubay. Ya. Ini alhamdulillah kita sudah berbaris, mendapatkan hadisnya sudah ada barisnya. Dahulu tidak ada barisnya. Sebelum ditemukan baris atau bahkan titik, ada sebagian riwayat hadis ini yang dibaca bukan Ubay tetapi Abi. Karena seperti kita katakan bahwa bapaknya Jabir sahabat Nabi, dan beliau juga mati di medan perang. Cuma meninggalnya beda. Di sini kejadiannya di perang Ahzab, perang Khandaq, lebih satu tahun sebelum setelah terjadi kejadian pada bapaknya Jabir. Bapaknya Jabir pada perang Uhud, ya, meninggal di perang Uhud radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Haram, ya, bapaknya Jabir radhiyallahu ta'ala meninggal di perang Uhud. Jadi ada kemungkinan kata Abi ini, ya, benar. Makanya ada riwayat Rumiya Abi, walaupun ini keliru, ya. Ya, keliru, karena bapaknya Jabir itu meninggal pada perang Uhud, sementara kejadian ini adalah pada perang Khandaq, Yaumul Ahzab. Jadi tidak mungkin Abi, tetapi Ubay. Ya, tidak mungkin Abi, walaupun ada riwayat dan ini lemah, ya, keliru, ya. Dan kekeliruan ini dimaklumi karena dahulu tidak ada harokat, bahkan tidak ada titik, ya. Sehingga muncul kekeliruan seperti ini. Apalagi orang yang tidak mengetahui sejarah. Bagi orang yang membaca hadis ini dan tidak tahu sejarah tentang meninggalnya bapaknya Jabir, tentu mereka akan membaca Rumiya Abi. Ya, Rumiya Abi. Padahal di sini Yaumal Ahzab, pada hari atau pada perang Ahzab. Ahzab itu perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq pada tahun keempat, ya, atau pada tahun kelima Hijriah, pada awal tahun kelima Hijriah, ya. Lebih satu tahun setelah Perang Uhud. Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Ya. Setelah Perang Badar satu tahun penuh. Badar di tahun kedua, bulan Ramadan. Uhudnya pada bulan Syawal tahun depannya. Ya. Uhudnya pada bulan Syawal pada tahun depannya. Nah, disitulah kejadian terbunuhnya bapaknya Jabir bin Abdullah. Itu pun terbunuh oleh, bukan oleh musuh. Terbunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Abdullah bin Haram kan orang Ansar. Ya. Jadi tidak banyak orang yang mengenal karena sudah tua. Ketika berangkat perang Uhud mereka tidak terlalu mengenalnya. Apalagi baru 2 tahun di Madinah. Ya, mereka baru 2 tahun di Madinah tidak terlalu mengenal. Akhirnya apalagi memakai perangkapan perang ya. Sehingga sulit untuk mengenal seseorang. Makanya ketika kekacauan, ya setelah kekacauan nih. Perang Uhud itu awalnya menang, kemudian terjadi kekacauan. Ya, disebabkan sebagian sahabat tidak atau melanggar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan cobaan dan itulah sehingga serangan dari depan dan belakang membuat mereka panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melawan siapapun yang ada di dekatnya yang menyerang. Ya. Bapaknya Jabir tidak mengenal banyak para sahabat dan para sahabat pun juga tidak banyak mengenalnya. Sehingga beliau terbunuh di perang tersebut. Ini tentang bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini lafaznya Ubay bukan Abi. Ya. Rumiya Ubay yaumal ahzab. Rumiya ini terpanah. Ya, dipanah Ubay pada perang Ahzab ala akhalihi. Ala akhalihi. Sasaran terkena beliau di akhal ini salah satu urat di tangan. Ya. Di sini artinya terkena lemparan anak panah pada urat lengannya. Ya, mengenai urat di lengannya. Ini yang nanti diputus oleh tabib itu. Pada riwayat yang tadi, yang pertama tadi, itu yang diputus. Karena rusak oleh bekas anak panah itu yang diputusnya. Kemudian di tempat yang luka itu dia lakukan kai. Fakawahu Rasulullah SAW. Maka Nabi pun melakukan kai terhadap Ubay. Yang ini dinisbatkan kepada Nabi karena memang Nabi yang memerintahkan untuk pengobatan tersebut. Pelakunya adalah tabib dalam cerita tadi, ya, dalam hadis yang pertama. Fakawahu Rasulullah SAW. Jadi ini penetapan adanya pengobatan secara kai. Ya. Bahkan dalam riwayat ini pengobatan kai itu dinisbatkan kepada Nabi. Padahal pada riwayat yang pertama yang tadi kita baca, bukan pertama, akhir riwayat yang telah kita baca kemarin, itu yang melakukannya tabib. Ya. Berarti Nabi melihatnya, mengakuinya, membiarkan, ini menunjukkan bahwa pengobatan secara kai ini benar. Ya. Pengobatan secara kai ini benar, dan Nabi mengetahui keampuhannya. Ya. Dan itu yang dilakukan kepada Ubay ibnu Ka'ab. Pemotongan urat tadi karena memang mesti dipotong disebabkan sasaran panah anak panah itu mengenainya dan dia terluka, ya, terkena urat tersebut dan harus diputuskan. Ya, harus diputuskan dan itu yang dilakukan oleh tabib. Sementara pengobatan kainya di sini ditegaskan lagi dengan menisbatkan kepada Nabi SAW. Fakawahu Rasulullah SAW, maka Nabi melakukan pengobatan kai. Ya, Nabi SAW melakukan pengobatan kai kepada Ubay ibnu Ka'ab dan yang eksekutornya atau pelakunya adalah tabib. Nabi SAW menyaksikan dan membenarkan pengobatan cara tersebut. Ya. Berikutnya 5691, ini kasus yang lain. Kalau tadi Ubay, ya. Kemudian sebelumnya pengobatan dengan bekam adalah Muqanna, ya, dilakukan oleh Jabir bin Abdullah kepada keluarga seorang sahabat, ada seorang tabi'in ya, yang bernama Muqanna, dan itu direwetkan dari Nabi bahwa Nabi merekomendasi pengobatan hijama ini, yang sekarang kasusnya adalah pada Sa'ad ibnu Mu'al. Ya, kita akan baca hadisnya. Kata Imam Muslim, haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir. Ya. Qala ha'un wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma. Qal, kata Jabir, rumiya Sa'd ibn Mu'adz. Kalau tadi rumiya siapa? Ubay. Ya. Di sini rumiya Sa'd ibn Mu'adz. Sa'd ibn Mu'adz juga sahabat Nabi SAW, dan beliau salah satu, beliau adalah pemimpin Ansar. Dua Sa'd pemimpin Ansar. Yang pertama Sa'd ibn Ubadah, yang kedua Sa'ad ibn Mu'adz. Saya lupa, ragu ya menetapkan apakah, karena Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar. Yang pertama Al-Aus, yang kedua Al-Khazraj. Ya. Saya tidak terlalu yakin ya menetapkan apakah, karena mereka berdua ini adalah pemimpin dua kabilah tadi. Apakah Sa'ad ibn Mu'adz ini yang Al-Khazraj, kemudian Sa'ad ibn Ubadah yang Aus, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Nah, ini dua orang tokoh terkemuka dan keislamannya luar biasa. Dan Sa'ad ibn Mu'adz ini kalau saya tidak salah yang mengatakan kepada Nabi di perang Badar, ya, bawalah kami ya Rasulullah, karena memang Nabi SAW meminta persetujuan mereka untuk berperang, ikut berperang. Dengan memberikan isyarat bahwa baiat yang mereka lakukan bersama Nabi dahulu adalah melindungi Nabi di Madinah. Mereka berbaiat di Aqabah, ya, untuk melindungi Nabi kalau Nabi sudah sampai di Madinah dari siapapun yang mengancam jiwanya, tetapi di Madinah. Sementara Badar itu 120 kilo dari Madinah. Makanya Nabi, karena diberitakan bahwa pasukan Mekah, kafir Mekah sudah datang dan mereka mesti berperang. Sementara orang Ansar ketika itu banyak, dari 314 orang kurang lebih, itu Ansarnya banyak. Kalau mereka tidak ikut berperang, kurang bagi dua. Ya. Atau banyak yang kurang dari pasukan Nabi SAW. Maka Nabi minta ketegasan lagi, dan mereka ini cerdas ya, Sa'ad ibn Mu'adz dan yang Sa'ad ibn Ubadah cerdas karena dia tokoh. Maka dia mengatakan ya Rasul, mereka tahu bahwa Nabi SAW menginginkan mereka untuk siap berperang, lalu mengungkapkan pernyataan tadi, ya Rasulullah bawalah kami kemana kamu mau ya, untuk berperang. Oh, meskipun kamu membawa kami menyelami lautan, kami akan ikut. Meskipun kamu membawa kami untuk menyelami lautan, karena tidak jauh dari situ laut. Ya, 70-an kilo ya dari Badar itu ke laut. Karena dari Badar di laut itu sekarang ini daerah industri ya, di Yambu namanya. Dan itu di tepi pantai. Ya, di situ banyak perusahaan minyak Arab Saudi di sana. Ya, jadi memang tidak jauh, makanya dia mengisyaratkan kalau engkau mau untuk membawa kami menyelami lautan, kami akan siap. Dan kami tidak akan mengatakan kepadamu perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Bahwa Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa ketika dibawa masuk dan memerangi orang-orang yang berada di Palestina, di Baitul Maqdis. Ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka ya, faqatila, pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua ya, inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami di sini duduk, maksudnya menunggu. Nah, itu yang diungkapkan oleh beliau, apakah Sa'ad ibn Mu'adz ini atau yang lain, atau yang kedua itu Sa'ad ibn Ubadah, karena kedua-duanya pemimpin dari Ansar. Di sini diceritakan oleh Jabir bahwa Sa'd ibn Mu'ad terkena panah, rumia Sa'd ibn Mu'ad fi akhalihi, persis dengan kejadian pada Ubay, itu pada urat yang mengenai urat lengannya. Qal fahasamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkainya. Hasama ini melakukan pengobatan dengan kai. Ya, di sini ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobatinya dengan tangan beliau sendiri menggunakan anak panah yang telah dipanaskan. Itu maksudnya dengan kai. Ya. Fahasamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadih. Ini langsung Nabi yang melakukannya. Ya, karena memang diperlukan tindakan cepat saat itu karena memang berbahaya. Ya, maka dilakukanlah pengobatan kai oleh Nabi bimisqasin. Misqas ini adalah anak panah yang ujung besi ujungnya itu agak lebar. Jadi bukan anak panahnya yang kayunya, tapi besi di ujungnya itu. Atau anak panah yang semuanya kayu, besi mungkin jadi, tetapi ada anak panah yang terbuat dari kayu yang ujungnya besi. Nah, besi ujungnya yang agak lebar, itu yang dipanaskan kemudian ditempelkan di bekas luka Sa'd ibn Mu'ad. Thumma warimat, lalu ternyata belum ya belum memberikan pengaruh apa-apa dan bahkan luka Sa'd ibn Mu'adz ini membengkak. Fahasamahu tsaniyah, Nabi SAW pun melakukan ya cara itu untuk kedua kalinya. Di tempat yang bengkak itu Nabi SAW lakukan pengobatan kai, ya, yaitu dengan memanaskan anak panah yang terbuat dari besi kemudian ditempelkan di tempat yang bengkak. Di tempat yang bengkak ini hadis yang lebih tegas lagi bahwa ternyata Nabi sendiri yang melakukan pengobatan kai dengan kedua tangannya. Penetapan dengan tangannya ini menunjukkan bahwa dia yang melakukan. Kalau tadi untuk Ubay bisa jadi yang melakukannya tabib yang diundang oleh Nabi SAW, walaupun dinisbatkan kepada Nabi karena Nabi SAW yang memanggil tabib tersebut dan dia yang menyaksikan pengobatannya. Sementara untuk saat dia yang melakukan sendiri dengan ketegasan pada riwayat tersebut menggunakan kata-kata biyadihi, dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih tentang kai ya, bahwa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya bukan lagi kai ya, ini pengobatan yang lain. Hadis nomor 5692. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Ahmad bin Sa'id ibn Sakhr ad-Darimi qala hadatsana Habban ibn Hilal qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Abdullah ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Kalau tadi di hadis yang kedua Nabi SAW diriwayatkan oleh Jabir mengatakan bahwa dalam hijama itu ada kesembuhan. Di sini apa? Nabi berbekam. Ya, Nabi berbekam. Anna Nabi SAW ihtajama, bahwa Nabi SAW berbekam. Jadi ada dua bentuk hadis dari Nabi untuk berbekam ini. Yang pertama apa? Penjelasan dengan lisan keutamaannya, kemanjurannya, kemudian perbuatan. Bahwa Nabi melakukan pengobatan dengan cara bekam. Di sini hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu, ya, dan Nabi serahkan atau berikan kepada tukang bekamnya upah. Ini menunjukkan bolehnya memberikan upah untuk pengobatan ini, walaupun di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wakasbul hajjami khabith, ya, dan hasil usaha atau hasil yang didapatkan oleh tukang bekam itu buruk. Masuk buruknya karena dia berhubungan dengan darah kotor. Ya, bukan haram, ya, tetapi darah kotor. Dan memang berprofesi dengan cara ini memang tidak dianjurkan. Ya, walaupun boleh mengambil upahnya, dan ini juga pelajaran yang lain, yaitu tidak ada penetapan tarif di sini. Karena Nabi memberikan upah, bukan pelaku atau tukang bekam itu yang meminta upah. Nabi yang memberikan upah. Dan bahkan Nabi memberikan upah dengan ukuran yang besar. Ya, dengan biaya, dengan anggaran dan uang yang besar. Ya, biayanya besar. Menunjukkan bahwa Nabi SAW bila mana membalas kebaikan orang, maka dia membalas lebih daripada kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut. Ya, ini faedah yang penting dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW berbekam, kemudian yang kedua memberikan upah kepada tukang bekam. Ya, kemudian ini pengobatan yang baru. Ya, bekam sudah ada dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, dan yang lain juga sudah ada. Kemudian ini pengobatan yang baru, yaitu wasta'ato. Ya, yaitu melakukan pengobatan dengan memasukkan obat melalui hidung. Ya. Dan beliau juga pernah memasukkan obat ke dalam hidung. Namanya pengobatan dengan sa'uto. Ya. Ini pengobatan dawa yang dimasukkan melalui hidung. Apa pengobatan itu sekarang? Lurah ya. Gurah. Dan kata Ibnu Hajar, saya juga di sini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, wa huwa an yastalqiya ala dhahri, pasien berbaring telentang, wa yaj'al baina katifaihi ma yarfa'uha, di bahu dia kan telentang. Di punggung bagian bahunya ini ada sesuatu yang membuat dia naik, dadanya naik. Ya, liyan hadira ra'su, sehingga kepalanya turun. Ya, kepalanya turun. Wa yuqtaru fi anfihi ma'un aw duhnun fi. Kemudian dimasukkan melalui hidungnya karena kepalanya kan turun. Ya, kepalanya turun, badannya terlentang. Bahunya, punggungnya ini naik, sehingga kepalanya turun, dan dari hidungnya melalui hidungnya dimasukkan cairan atau semacam minyak sebagai obat. Terkadang dia sendiri tanpa ada campuran, terkadang ada campurannya. Gura itu apa bahannya? Pernah gura? Belum ya. Ada terkadang bendanya satu, cairannya satu, kemudian terkadang juga ada campurannya. Mufradun au murakkab liyatamakkan bidzalika minal wusuli ila dimaghi. Dengan cara itu, dengan mudahnya cairan itu masuk ke dalam batok kepalanya melalui hidung, ya, untuk mengeluarkan istikhraji ma fihi minaddah, untuk mengeluarkan apa yang ada di organ. Ini pengobatan THT juga ya, ya, untuk mengeluarkan apa yang ada dalamnya dari penyakit dengan cara bersin. Nanti akan bersin ya, ya. Ini pengobatan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi SAW juga melakukan ini, wasta'ata, dan beliau juga pernah memasukkan obat ke dalam hidung dengan cara seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Ya. Berarti sudah berapa? Hijamah, kai, kemudian pemotongan urat yang dilakukan tadi, kemudian apa memang gurah? Ya, di sini memang penerjemah tidak menerjemahkan dengan gurah. Tapi dia mengatakan, dan beliau juga pernah memasukkan obat ke dalam hidung dengan uraian dari Ibnu Hajar tadi, bahwa bentuknya seperti tadi, caranya pengobatannya seperti tadi, terlentang kemudian diangkat pundaknya ke ke atas sehingga kepalanya turun, sehingga hidungnya menghadap ke atas, kemudian dimasukkan ke melewati hidungnya cairan atau minyak atau uap, ya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan penyakit yang ada di sana, ya. Kemudian masih tersisa banyak dari hadis ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8 hadis. Satu lagi kita baca, 5693. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakar haddatsana Waqi' qala wa qala Abu Quraib wa lafdhulah akhbarana Waqi' an Mis'arin an Amr ibn Amir al-Ansari قال سمعت أنس سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi yang bercerita bahwa Nabi berhijama itu bukan hanya Abdullah bin Abbas, di sini juga Anas, ya, bukan juga Jabir saja yang menceritakan tentang bekam ini, tetapi juga Anas bin Malik. Ihtajama Rasulullah SAW, Nabi berbekam. Wa kana la yadhlimu ahadan ajrahu, dan adalah Nabi tidak pernah zalim dalam memberi upah, ya. Nabi SAW tidak pernah zalim dalam memberikan upah, makanya upahnya besar, ya. Jadi sekarang kalau seandainya tukang yang membekam kita itu tidak memberikan tarif, jangan kasih yang tidak pantas dapatkan, kasih lebih, karena inilah tuntunan Nabi SAW. Ya, sekarang satu kali bekam 50 ribu, ya. Hah? 150. Berarti lebih kan? Ya. Lebih kan? Ya. Itu tarif 5150. Kalau ya. Tarif itu berapa titik? Semua badan. Semua badan 150, ya, lebih kan, karena memang tuntunan Nabi seperti itu. Karena masalah tarif ini yang bermasalah, ya. Ya, kalau Nabi SAW di sini jelaskan wa kana la yadhlimu ahadan ajrah. Nabi SAW tidak pernah memberi upah yang layak atau di bawah kelayakan. Justru dia memberi upah itu di atas kelayakan. Ya. Yang ketika penerimanya menerima itu, dia puas menerimanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan di sini, kalau seandainya upah itu tidak dibenarkan, maka Nabi tidak akan melakukan, ya, akan dan tidak akan dilakukan. Walau alima karahiyatan lam yu'tihi, kalau Nabi mengetahui bahwa upah itu tidak berhak diterima oleh orang tersebut, maka Nabi akan memberi. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Daud, walau alimahu khabithan lam yu'ti. Kalau seandainya upah itu haram bagi pelaku hijama ini, maka Nabi tidak akan memberikan yang haram kepada seseorang. Ini menunjukkan bahwa upah itu bagi yang melakukan hijama itu halal, dan bahkan memberi Nabi SAW memberinya banyak dan berlebih. Ya. Itu hadis tentang memberikan upah untuk orang yang melakukan hijama, dan itu juga berlaku untuk orang yang melakukan pengobatan yang lainnya, ya, seperti al-fasdu, ya, kemudian juga kusuk, ya, kusuk urut, ya. Prinsipnya adalah memberi dengan lebih dari yang berhak didapatkannya. Nah, ini yang dituntun oleh Nabi SAW. Dan yang paling penting bagi kita dalam menyimpulkan hadis-hadis ini adalah apa yang dijelaskan, bahwa berobat itu dituntun, dianjurkan, dan bentuk-bentuk pengobatan yang direkomendasi, ya, makanya ini masuk dalam pengobatan ala Nabi, ya, SAW. Hijama, kemudian juga al-kai tadi. Walaupun mungkin yang memahami cara kai ini jarang di tengah-tengah kita, kemudian juga isti'ab atau melakukan pengobatan dengan cara memasukkan cairan ke dalam hidung dengan cara yang tadi dijelaskan oleh para ulama, kemudian juga pemotongan urat yang ini memang dilakukan oleh orang-orang yang memahami dan pakar dan ahlinya. Masih tersisa hadis-hadis yang banyak, dan nanti akan ada pengobatan dengan cara menyirami dengan air, atau bukan sekedar kompresnya, tetapi dimandikan. Ya. Nabi SAW melakukan kepadanya dengan cara ini pada sakit yang membawa dia kepada kematian. Ya. Berhari-hari dia panas, demam panas, kemudian pingsan, kemudian disirami dengan air, sadar kembali. Ini salah satu bentuk pengobatan. Memang yang memahami pengobatan, ilmu pengobatan, mengetahui mana yang dilakukan dengan cara ini, karena ada jenis penyakit itu yang panas, maka pengobatannya dengan cara yang dingin. Ada penyakit itu yang penyebabnya adalah dingin, yang pengobatannya dengan cara yang panas. Tidak mutlak dilakukan dengan cara yang satu. Jadi orang yang perlu mendalami ilmu-ilmu seperti ini yang mengetahuinya. Adapun kita hanya membahas tentang jenis pengobatan yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.